Izinku dengan nama-nama orang tenang, ditulis untuk dibaca, dikenal dan dikenang. Tapi tak satu pun nama itu yang menggetarkan hatiku. Hanya satu yang indah, ajaib penuh kuasa. Nama itu abadi melekat di hati. Cita. Sering ku dengar nama-nama orang tenar, ditulis untuk dibaca, dikenal dan dikenang. Tapi tak satu pun nama itu yang menggetarkan hatiku. Hanya satu yang indah, ajaib penuh kuasa. Di hati namanya Yesus, namanya Yesus. Nama itu yang bebaskan ku dari dosa. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama yang beriku damai suka cita. Sukacita, nama yang beriku damai sukacita.